keras. Mungkin ku tahu, namun rasaku tak bisa menjawab saat sekarang. Ada cinta lain di hatiku, bukan kamu yang ku mau. Ada yang lain yang belum tentu juga mau aku. Maafkan bila ku tak bisa denganmu. Maafkan bila sayang itu tak ada. Maafkan, kubolehkan kamu menunggu. Maafkan bila nanti ku jadi mau. Maafkan, bukannya aku tak berhati. Ku hanya ingin cinta yang aku cintai. Ku baca dari sinar matamu sekilas, mungkin ku tahu, namun rasaku tak bisa menjawab saat sekarang. Sayang ini.